Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pembahasan yang berikutnya, yang ba' atau bagian yang kedua dari mazid, fi'il mazid, yakni fi'il yang ada huruf tambahannya sesudah huruf asli. Yang pertama kemarin mazid ulafi, kemudian yang kedua yang akan dibahas saat ini yakni mazid ruba'i. Mazidur ruba'i, mazid ruba'i. Jadi mazid menunjukkan di situ ada huruf tambahan sesudah huruf asli, kemudian ruba'i menunjukkan aslinya fi'il tersebut tersusun dari empat huruf yang asli. Ya, asalnya fi'il ini tersusun dari empat huruf yang asli, kemudian ada huruf tambahannya. Ar-ruba'iyu al-mujarradu. Ruba'i mujarrad. Ini yang asal, ruba'i mujarrad. Empat huruf yang asli, yang murni, yang tidak ada tambahannya, kemudian ditambahkan. Yuzadu harfan au harfaini, ditambahkan satu huruf. Au harfaini atau dua huruf. Jadi pada ruba'i mujarrad ini ditambahkan dengan satu huruf atau dua huruf. Hamzah yang awal, yang A, yang pertama. Amar ruba'iyu alladhi yuzadu harfan wahidan. Adapun ruba'i yang ditambahkan dengan satu huruf, faya'ti ala waznin wahidin, maka dia datang, dia ada dengan mengikuti satu wazan. Dia adanya hanya dengan satu wazan saja. Ini ruba'i yang ditambahkan dengan satu huruf, itu ada dengan satu wazan. Huwa yakni tafa'lala, ya, wazannya untuk ruba'i mazid dengan satu huruf, ya, adalah tafa'lala. Bi ziyadati ta'in fi awalihi, dengan menambahkan ta' di awalnya. Jadi yang ruba'i mujarrad wazannya apa? Fa'lala. Ya, yang ruba'i mujarrad wazannya fa'lala. Kemudian ditambahkan satu huruf, ini hanya ada satu wazan, yakni menambahkan ta di awalnya sehingga menjadi tafa'lala. Menambahkan ta di awal menjadi tafa'lala. Wa huwa yadullu ala mutawa'atil fi'lil mujarradi. Dan ia, wazan ini, tafa'lala ini, menunjukkan pada, menunjukkan makna mutawa'ah fi'il mujarradnya. Mutawa'ah dari fi'il mujarradnya, yakni yang ruba'i, ya. Mujarradnya tadi yang ruba'i. Jadi tafa'lala maknanya menunjukkan mutawa'ah pada mujarradnya, yakni fa'lala. Wa dzalika mithlu, dan itu contohnya, dahrajatuhu fatadahraja. Ini contoh fi'ilnya dahraja. Ya. Ini ruba'i yang mujarrad, ya. Tadi fa'lala, dahraja. Menggelincirkan, atau menggelindingkan lidah roja, dahraj tuhu, dhamir ta sebagai fa'il, dhamir ha sebagai maf'ul bih, aku menggelincirkannya, aku menggelindingkannya. Ini mujarabnya, dahraja fa'lana. Kemudian diikuti mazidnya dengan menambahkan ta di awal menjadi fa tadah roja. Fa'nya huruf, kemudian fi'ilnya tadah roja. Tafa'lala. Menjadi tadah roja. Tafa'lala. Maknanya, sehingga atau maka dia menjadi tergelincir. Jadi tadah roja maknanya, artinya dia menjadi tergelincir atau tergelinding. Jadi ini makna muta'ah dari mujarotnya. Dahroja menggelincirkan, tadahroja menjadi, dia menjadi tergelincir. Contoh yang lain, ba'tartuhu, dari ba'taro, menghamburkan, menyerahkan, mencerai-beraikan. Ini ya, ba'taro. Ba'tartuhu, aku menghambur-hamburkannya, menyerahkannya, mencerai-beraikannya. Kemudian fataba'tsara, ya, taba'tsara menambahkan huruf ta di awal menjadi taba'tsara, maknanya dia menjadi berhamburan, dia menjadi tercerai-berai. Ini. Jadi makna mutawa'ah dari mujarabnya. Jadi hanya ada satu wazan untuk yang mazid dengan satu huruf, ya. Jadi tafa'lala. Dan maknanya juga hanya satu makna yang disebutkan di sini, yakni makna mutawa'ah. Berikutnya yang ba. Wa ammar ruba'iyul ladzi yuzadu harfaini, adapun ruba'i yang ditambahkan dengan dua huruf, ruba'i yang ditambahkan dengan dua huruf, fayati ala waznaini, maka ini datang dengan dua wazan. Ada dua wazan yang ditambahkan dengan dua huruf. Awalan yang pertama, if an lala, okay. If an lala bi ziyadatil alifi wan nuni, dengan menambahkan alif dan nun, dari fa'lala mujarabnya, kemudian ditambahkan dua huruf, ya, tambah dua huruf di sini, ada dua wazan. Yang pertama if an lala, menambahkan alif atau hamzah wasal, ya, di awal, yakni sebelum fa kalimat, dan menambahkan nun sesudah ain kalimat, ya, jadi tambahannya alif atau hamzah wasal ini dan nun, alif atau hamzah wasalnya itu di awal sebelum fa kalimat, kemudian nunnya itu sesudah ain kalimat, sehingga menjadi if an lala. Maknanya wa huwa yadullu aidan ala muta'at ala mutawa'atil fi'lil mujarradi, dan ini wazan if an lala ini juga menunjukkan mutawa'ah pada fi'il mujaradnya. Maknanya menunjukkan mutawa'ah dari mujaradnya. Mithlu, contoh, harjamtul ibila, harjama, tak sebagai fa'il, fa'lala, ini mujaradnya, harjama, harjama, ai maknanya jama'tuha. Jadi harjama ini maknanya jama'a, mengumpulkan. Harjamtul ibila, yakni jama'tuha, maknanya saya mengumpulkan onta itu. Ini mujaradnya. Kemudian mazidnya tadi dengan menambahkan hamzah wasal dan nun menjadi fahron jamat. Fa'nya huruf, ya. Kemudian di akhir fi'il itu ada ta' ta'nits, ini untuk menandakan mu'annas. Adapun fi'ilnya pada kata, pada lafad ihranjama, ya. Dari harjama menjadi ihranjama. Jadi hamzah waqal di awal dan nun sesudah ain kalimah, ini huruf ra, ini tambahannya, menjadi ihranjama. Dalam kalimat ini ada penyesuaian, ya, terkait dengan kalimat, maka menjadi fahronjamat. Maka unta itu menjadi terkumpul. Aku mengumpulkan unta itu, maka sehingga unta itu menjadi terkumpul. Ini makna mutawa'ah. Ihronjama, mutawa'ah dari harjama. Jadi wazan if'an lala mutawa'ah dari mujarabnya, yaitu fa'lala. Ini wazan yang pertama yang ditambahkan dua huruf. Kemudian yang berikutnya wazan yang kedua yang ditambahkan dua huruf dari fa'lala, yakni if'alalla. If'alalla. Ini apa tambahannya? Bi ziyadatil alifi, dengan menambahkan alif atau hamzah wasal sebelum fa kalimat. Wa lamin salisatin fi akhirih, dan menambahkan lam yang ketiga pada huruf akhirnya. Maksudnya lam yang kedua dari mujarabnya itu diulang sehingga menjadi lam ketiga ini, ya. Jadi pada huruf akhir, yang pada wazan itu dengan lam, ini diulang sehingga menjadi dalam wazan, itu menjadi lam yang ketiga. Tapi nanti dikembalikan ke fi'ilnya, itu nanti huruf yang akhir dari fi'il itu yang diulang. Ini. Jadi ini tambahannya, menambahkan hamzah wasal sebelum fa kalimah dan lam yang ketiga, atau mengulang huruf akhirnya. Wa yadullu 'alal mubalaghati, dan ini wazan if'alalla ini menunjukkan pada makna mubalaghah. Ya, mubalaghah, melebihkan. Ya. Mithlu, contoh. Yaqo ma'anna, dari mujarabnya kom ana, mujarabnya itu fa'lala kom ana, maknanya tenang, tentram, kom ana. Kemudian ditambahkan hamzah wasal di awal dan huruf yang akhir tadi diulang, menambahkan lam yang ketiga atau mengulang huruf akhir tadi, menjadi ilto ma'anna. Iltokma'anna, dari tom'ana menjadi iltokma'anna, maknanya sama, tenang, tentram, tetapi ada mubalaghahnya, ya, mungkin lebih tenang, lebih tentram, semacam itu, tentram sekali atau sangat tentram, jadi makna mubalaghahnya. Kalau tom ana tadi tenang, tentram, biasa-biasa saja. Tetapi kalau itok ma'ana itu lebih dari itu. Lebih tenang atau sangat tentram. Atau yang semakna dengan itu. Ini, ya. Ini makna mubalaghah. Contoh yang berikutnya. Iqsya'arra. Dari mujarabnya qasy'ara. Ya. Tentunya dengan mengetahui huruf tambahan, ya, bisa dikembalikan ke huruf ke fi'il mujaradnya, ya, dengan menghilangkan huruf tambahan. Kalau di sini iqsya'arra, berarti mujaradnya qasy'ara. Fa'lala qasy'ara. Ya. Kemudian tambahkan huruf tambahan ini menjadi iqsya'arra. Ra-nya ditasydid, ya. Ra-nya dua. Ini, tambahannya itu. Maknanya ya, qasy'ara itu maknanya gemetar, ya, gemetar, atau ya itu gemetar, ya. Kemudian dibentuk wazan, dibentuk mengikuti wazan if'alalla menjadi yaqa sya'ara dengan tambahan hamzah wasal dan mengulang lam yang kedua tadi menjadi yaqa sya'ara, maknanya ya sangat gemetar atau lebih gemetar atau yang semisalnya. Ini mubalaghah. Contoh yang berikutnya yaqa faharra. Mujarrahnya apa? Kaf haro. Kaf haro. Kemudian mazidnya menjadi ik faharro. Maknanya gelap gulita. Sangat gelap gulita. Ini. Jadi ini wazan yang kedua pada ruba'i mazid dengan dua huruf. Dan yang rubai mazid hanya ini. Cukup hanya ini saja. Jadi kalau di total semuanya hanya ada tiga. Yang rubai mazid. Yaitu tafa'lala, if'anlala, dan if'alala. Bandingkan dengan yang sulasi mazid. Sulasi mazid ada 12 secara keseluruhan ya. Sulasi mazid ada 12. Adapun yang rubai mazid hanya ada 3. Yang satu dengan menambahkan 1 huruf, yang dua wazan dengan menambahkan 2 huruf masing-masingnya. Kemudian ada tambahan di sini. Li auzanir rubaiil mazidi, pada wazan-wazan rubai mazid ini mulhaqatun. Ada mulhaqnya. Ada kata-kata yang digabungkan, dianggap sama dengan ketiga wazan ini tadi. Ya, tafa'lala, if'anlala, maupun if'alalla. Kemudian, mulhaq-mulhaq ini tadi, kata-kata yang digabungkan ke wazan-wazan tersebut. Tarji'u ilal awzalil mulhaqati birruba'iyil mujarradi. Yang kembalinya pada wazan-wazan yang mulhaq pada ruba'i mujarrad allati asyarna ilaiha fi mawdi'iha, yang sudah kami sebutkan, kami tunjukkan itu pada tempatnya. Sebelumnya dulu beberapa pelajaran yang lalu sudah dibahas mujarrad ruba'i di halaman 28 itu ya, mujarrad ruba'i. Nah, di situ disebutkan ada beberapa wazan yang mulhaq dengan ruba'i mujarrad ini. Jadi dianggap sama, digabungkan dengan yang mujarrad ruba'i yang asli. Kalau mujarrad ruba'i fa'lala, ya, hanya satu wazan fa'lala. Kemudian di situ ada wazan-wazan yang lain yang disamakan atau digabungkan dengan fa'lala, yakni yang disebutkan di situ fa'ala, fa'wala, fa'ala, fa'yala, dan fa'la. Ini mulhaq pada mujarrad ruba'i. Nah, dari ini, dari yang mulhaq ini, wazan-wazan yang mulhaq yang disebutkan di sini, nanti dia juga bisa ditambahkan dengan huruf-huruf tersebut sebagaimana yang ditambahkan pada fa'lala tadi. Ditambahkan pada fa'lala. Ya, jadi bisa ditambahkan ka di awal, atau ditambahkan hamzah dan nun, atau ditambahkan hamzah dan mengulang lam yang keduanya. Misalkan jauroba, ya, yang contoh yang mulhaq kemarin ya, pada ruba'i mujarrad fa'ala jauroba, maka bisa ini menjadi ta jauroba. Ya, tajawroba. Dari fa'ala menjadi tafa'ala. Jawroba menjadi tajawroba. Maknanya sama dengan yang tadi disebutkan. Tafa'ala makna mutawa'ah. Jawroba maknanya albasahu aljawariba. Jadi dia memakaikan kaos kaki. Memakaikan kaos kaki. Itu makna dari jawroba. Dibuat atau ditambahkan ta di awalnya menjadi tajawraba, maknanya mutawa'ah. Berarti apa? Dia menjadi memakai kaos kaki. Jawraba memakaikan padanya kaos kaki. Kemudian tajawraba, dia menjadi memakai kaos kaki. Ini. Jadi mulhaq. Digabungkan. Dianggap sama dengan yang aslinya. Ya. Baik. Yang berikutnya, keterangan yang berikutnya, al-ma'ani allati dzakarnaha, makna-makna yang kita sebutkan itu, li ahrufi ziyadati, pada huruf-huruf tambahan, innama hiya ma'anin nasbiyatun ijtihadiyatun, hanyalah makna-makna ya penisbahan, nasbiyatun yang penisbahan, ijtihadiyatun ijtihad dengan pemikiran ya, dengan merenungkan dari contoh-contoh yang ada ya, tusilu ilaiha as-sarfiyuna natijat al-isti'malil ghalibi, yang sampai ya, padanya yang ahli sharaf, ahli ilmu sharaf itu sampai kepada makna-makna tersebut, menghasilkan makna-makna tersebut, natijat al-isti'malil ghalibi, pada hasil penggunaan secara umum ya. Jadi makna-makna yang dirumuskan, yang disusun oleh para ahli sharaf ini didapatkan dari penggunaan secara umum yang ada dalam bahasa Arab, yang digunakan bangsa Arab. Ghairu annaha laysat qiyasiyatan, hanya saja makna-makna tersebut itu bukan qiyasiyah, tidak qiyasiyah, tidak bisa dirumuskan maknanya, bukan wazannya. Kalau wazannya qiyas, tapi maknanya ini tidak bisa diqiyaskan. Ya, la tatakhallafu ya, yang tidak tertinggal, bal inna ba'daha yatadakhalu ma'a ba'dihal akhari, tetapi bahwa sebagiannya itu bisa memasuki pada atau bersama dengan bagian yang lain. Jadi kadang-kadang makna itu tidak mutlak harus sama persis dengan apa yang dijelaskan ini atau yang kemarin dijelaskan. Bisa jadi satu fi'il tertentu dengan bentuk wazan tertentu itu nanti menghasilkan makna yang disebutkan pada wazan yang lain. Pada wazan itu juga pada wazan yang lain. Jadi bisa demikian. Jadi tidak mutlak harus sama persis dengan apa yang dijelaskan di sini. Karena yang dijelaskan di sini, makna-makna dari wazan-wazan ini hanya berdasarkan tadi isti'mal ghalib, penggunaan secara umum, secara kebanyakan yang ada demikian. Tapi bisa jadi nanti didapati ya, pada fi'il-fi'il tertentu atau dalam penggunaan tertentu sesuai dengan siyakul kalam, ya, sesuai dengan siyakul kalam, konteks kalimatnya, bisa didapati satu bentuk itu dia mengambil makna dari wazan yang lain atau sebaliknya. Ini ya. Wahadihi ziyadatu, tambahan-tambahan ini ya, tambahan-tambahan huruf pada fi'il ini, ala kulli halin, pada semua keadaannya, tahtaju dirasatan lughawiyatan mufassilatan, membutuhkan pelajaran bahasa yang terinci, yang rinci. Ini. Jadi kalau ingin mengetahui lebih lanjut, lebih dalam, lebih rinci, ya butuh pelajaran yang lebih mendalam, mendetail tentang ini. Jadi yang disampaikan ini secara umum, secara garis besarnya demikian. Ya. Dan mungkin di sana kalau mau dipecah lagi, dipelajari lebih mendalam lagi juga ada, juga bisa. Ini tambahan keterangan dalam kitab ini demikian. Dari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Tadribun nafihannya. Awalan yang pertama, bayyin, jelaskan, al-mujarrada yang mujarrad, fi'il yang mujarrad, wal-mazida dan fi'il yang mazid, wa-ahruf az-ziyadati dan huruf-huruf tambahannya pada yang mazid ya, fil-af'alil mawjudati pada fi'il-fi'il yang ada, fil ayatil atiyati dalam ayat-ayat berikut ini. Jelaskan ya, sebutkan mana fi'il yang mujarrad dan fi'il yang mazid beserta huruf-huruf tambahannya dalam atau pada fi'il-fi'il yang ada dalam ayat-ayat ini. Ini dari surah Abasa. Surah Abasa. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma dan seterusnya. Ya. Kita lihat satu persatu ya, dalam dari ayat ini. Abasa, apa ini? Mujarrad ataukah mazid? Abasa mujarrad. Wa tawalla, tawalla mujarrad atau mazid? Mazid ya, ada ta. Dan sebelumnya ya, pembahasan mujarrad mazid dari awal yang kemarin sampai ini semua masih dalam bentuk yang madhi, bukan yang atau belum yang mudhari, tapi semua dalam bentuk yang madhi. Walaupun tadi ada huruf tambahan ta, tafa'lala atau tafa'ala misalnya atau yang misalnya, ini semua bentuk yang madhi. Ya, bukan mudhari atau tidak menjadi mudhari, tapi semuanya masih dalam bentuk yang madhi. Jadi tambahan tak itu bukan tak mudhara'ah, berbeda. Ya, ini. Tawalla, kembali ke ayat tadi, abasa wa tawalla. Tawalla berarti apa ini? Mazid ya. Apa tambahannya? Ya, ini tak dan mengulang ain kalimah. Wazannya apa? Tafa'ala. Dari waliya, mujarrahnya itu waliya, kemudian dibentuk ke tafa'ala menjadi tawalla. Jadi wazannya itu tafa'ala, mujarrahnya waliya menjadi tawalla. Jadi tambahannya ta dan mengulang ain kalimat, yaitu huruf lam. Tawalla. An ja'ahul a'ma. Mana fi'ilnya? Ja'a. Apa ini? Mujarrad. Wa ma yudrika la'allahu yadzakka. Mana fi'ilnya? Yudrika. Ini fi'il mudhari', kalau dikembalikan ke madhi apa? Adra. Adra ini madhinya. Yudri, yudri ini fi'il mudhari', kaf itu dhamir ya, tidak termasuk fi'ilnya. Fi'ilnya hanya yudri, kemudian madhinya adra. Seperti dalam ayat di surah Al-Qadr ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu adra dalam ayat, dalam surah Al-Qadr itu digunakan yang madhi. Wa ma adraka ma lailatul qadr, itu yang madhinya dalam ayat tersebut. Tapi dalam ayat ini di surah Abasa ini itu bentuk mudhari'nya yaitu ri. Ini adra madhinya. Berarti apa ini? Mazid. Wazannya af ala, tambahannya berarti hamzahnya, hamzah di awal. Jadi untuk mengetahui huruf tambahan, ya kembalikan ke mudhari, kembalikan ke maudhi dulu. Kalau itu fi'ilnya fi'il mudhari', ya kembalikan ke maudhi supaya tahu apa huruf tambahannya. Ya, karena untuk mengetahui huruf tambahan harus kembalikan ke maudhi, bentuk yang dasar, yang akal. Ya, baru diketahui ini tambahannya di sini, hamzah. Kalau dari mudhari'nya misalkan dari judri, tidak jelas ini tambahannya yang mana. Kalau ya di awal itu ya huruf mudhara'ah, karena ini fi'il mudhari', ini bukan pembahasan mazid mujarrad kalau itu. Nah, jadi untuk mengetahui mazid, ya, kembalikan ke maudhi dulu. Yazakka, ini fi'il berikutnya. Yazakka, bentuk ini juga bentuk mudhara', ya. Yazakka, apa maudhinya? Atau mudhari' ini yazakka, ini sebenarnya bagaimana? Sudah ya namanya yazakka, yang nampak seperti ini ya, yazakka, ya, kira-kira dari apa ini asalnya, supaya bisa dikembalikan ke maudhi dengan benar, dengan tepat, tidak keliru. Apa? Iya, zakah mujaratnya. Zakah ini mujaratnya. Kemudian dibentuk ke wazan. Ya, zakah aslinya ya ta zakah. Ya ta zakah itu aslinya. Ya, zakah ini masih mudhari' dulu. Dari mudhari' ini ya zakka itu aslinya ya tazakka. Jadi ada ta sebelum zai. Kemudian ta-nya itu dimasukkan ke zai, terpengaruh oleh huruf zai, maka dia dimasukkan ke zai menjadi ya zakka. Ya, tapi aslinya itu ya tazakka dengan ta. Jadi ini wazan ya ta fa'ala, ya ta fa'alu, karena mudhari' ya. Kalau mudhari'nya tafa'alu, maka maudhinya tafa'ala. Berarti dari zaka dibentuk ke tafa'ala menjadi tazakka. Ya, tazakka. Ini maudhinya tazakka. Berarti wazan apa? Tafa'ala, karena huruf akhirnya itu alif ya, tazakka huruf akhirnya alif tidak bisa menerima harakat ya, maka tidak bisa di fathah. Maksudnya fathahnya tidak bisa tampak ya, dia tetap alif semacam ini tazakka. Berarti tambahannya apa? Ta dan mengulang ain kalimah. Ini mazid dengan tambahan ta dan mengulang ain kalimah. Tazakka itu maudhinya, kemudian mudhari'nya menjadi ya tazakka, kemudian pada mudhari' itu ta'nya tadi dimasukkan ke zai menjadi yazakka. Ini juga sebagaimana yang kemarin pernah dibahas, dari huruf ta' itu kadang terpengaruh dengan sebelum atau sesudahnya, jadi bisa berubah taknya ini, tak tambahan ini. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, fi'ilnya yadzakkaru. Ini apa? Ini sama dengan yadzakka penjelasannya. Ya, jadi asalnya yatadzakkaru. Ya tadzakkaru, jadi itu ta yang dimasukkan ke dzal karena terpengaruh oleh dzal, jadi ta-nya masuk ke dzal ya tadzakkaru, tetapi aslinya ya tadzakkaru. Ya tafa'alu wazannya, berarti dari maudhinya itu tafa'ala, berarti tadzakkara. Ya, ini ta Zakkara. Madinya tazakkara. Berarti tambahannya apa? Ta dan mengulang ain kalimah. Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Tanfa'u ini mudhari', madinya nafa'a. Mujarad pemazid ini mujarad ya, nafa'a tiga huruf asli ini mujarad. Berikutnya amma man istaghna, mana fi'ilnya? Istaghna ini madhi, berarti apa tambahannya? Tampak jelas di situ istaghna ada berapa huruf semuanya? Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 asli, 3 tambahan. Ya. Tambahannya yang mana? Alif atau hamzah wasal, sin dan ta. Ya, 3 awal, ini tambahan semuanya. Jadi aslinya ghana, kemudian ditambahkan hamzah, sin dan ta menjadi istaghna. Merasa cukup. Fa'anta lahu tasadda, mana fi'ilnya? Tasadda. Apa ini? Mazid atau mujarad? Mazid ya. Tambahannya apa? Ta dan mengulang ain kalimah. Ini seperti tawalla tadi ya, seperti tawalla, tazakka, tazakkara, sama tambahnya ta dan mengulang ain kalimahnya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Yazakka tadi sudah dijelaskan. Wa amma man ja'aka yas'a. Ja'a tadi sudah ada, ini mujarad. Yas'a apa ini? Ini fi'il mudhari', madinya sa'a. Sa'a madinya ya. Kemudian mudhari'nya yas'a. Mujarad mazid ini. Mujarad ya, tiga huruf asli. Berikutnya wa huwa yakhsha. Yakhsha ini fi'il mudhari', fi'il madinya kha. Khashiyah. Khashiyah yakhsha. Berarti apa ini? Mujarrad. Yakhsha ini mujarrad. Fa anta anhu talahha. Talahha ini madhi. Tambahannya ta di awal dan mengulang ain kalimah yaitu huruf ha. Ini bentuk madhi ya. Jadi wazannya tafa'ala seperti yang sebelumnya tadi, tasadda, tawalla, talaha, tadzakkara, tazakka. Ini satu wazan ya, menambahkan ta di awal dan mengulang ain kalimahnya. Kalla innaha tadzkirah. Ada fi'il? Di sini tidak ada ya. Faman syaa'a dzakarah. Syaa'a apa ini? Mujarrad. Zakarah, zakarah, mujarrad. Ha itu domir ya. Jadi sya'a mujarrad, kemudian zakarah juga mujarrad. Fi suhufin mukarramah. Ada fi'il? Tidak ada. Marfu'atin mutahharah. Tidak ada fi'il. Bi'aidi safarah. Tidak ada. Kiramim bararah, ini juga tidak ada. Ya. Tidak ada lafaz yang termasuk fi'il. Tapi kalau dirinci ada isim-isim yang berasal dari fi'il ada. Ya. Seperti mukarramah, mutahharah itu dari fi'il. Ya. Mukarramah dari fi'il karrama. Ini mujarad atau mazid kalau karrama? Ada mengulang ain kalimahnya. Berarti ini Mazid. Mutahhara dari fi'il tahhara. Ya, ini mazid dengan mengulang ain kalimatnya. Ini kita tambahan. Jadi ini ya. Baik. Artinya bisa dibuka di mushaf ya, di terjemahan biar terbiasa ya. Belajar memperhatikan arti. Sesuaikan coba abasa wa tawalla, nanti artinya apa? Abasa dia bermuka masam. Jadi abasa bermuka masam. Wa tawalla dan dia berpaling. Tawalla itu berpaling. Coba dari situ juga belajar untuk menerjemahkan, mengartikan dari satu kata per kata kemudian membentuk satu kalimat. Ya, ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Berikutnya. Al-khiq bikulli fi'lin minal af'alil atiyati. Susulkan tambahan. Tambahkan. Al-khiq, susulkan atau tambahkan pada setiap fi'il dari fi'il-fi'il berikut. Kullama yaqbaluhu min ahrufin ziyadati. Setiap fi'il yang bisa menerima huruf-huruf tambahan. Jadi di situ fi'ilnya mujarrad. Kemudian tambahkan fi'il-fi'il yang mazidnya sesuai dengan yang ada. Maksudnya ya tidak semua, misalkan dari 12 wazan itu kemudian bisa dibentuk ke 12-nya semua, tidak. Ya, tapi sesuaikan dengan yang itu bisa menerima. Maksudnya secara makna ada. Kalau hanya sekedar lafaz bisa dibentuk ke 12 wazan. Semua wazan bisa sekedar lafaz ya. Tapi secara makna tidak semuanya. Hanya beberapa saja yang bisa. Sebagai contoh wa'ada. Wa'ada ini mazidnya menjadi au'ada. Kemudian wa'ada tinggal diperhatikan ya mana tambahannya. Ini hamzah, ini alif dan sebagainya. Kemudian tawa'ada. Itta'ada. Ini dari apa ini? Ifta'ala ya. Asalnya wawu iu ta'ada, tapi wawunya dimasukkan ke ta, jadi itta'ada. Kemudian istau'ada. Ini. Jadi hanya beberapa saja. Dia bisa dibentuk ke beberapa wazan saja. Tidak semuanya, tidak 12 wazan semuanya, tidak. Karena yang ada secara makna ya hanya ini, pada wazan-wazan ini saja. Ya. Adapun yang lain tidak ada maknanya, tidak ada penggunaannya. Ini. Jadi tentunya tidak sekedar lafaz, tapi juga makna ataupun penggunaan itu ada ataukah tidak. Kalau tidak ada ya berarti tidak dibentuk ke wazan-wazan yang memang tidak ada. Tidak ada penggunaan atau tidak ada maknanya. Qama yang berikutnya. Menjadi qawwama. Qawwama. Aqama. Ini kalian di sini ya. Aqama. Dari qawma, aqama, qawwama, qawwama. Jadi tiga. Tiga wazan yang satu tambahan ada semuanya. Ini. Untuk fi'il ini. Kemudian taqawwama. Iqtama. Ista'ala menjadi iqtama. Kemudian satu lagi istaqama. Ya mustaqim atau istiqama, ini dari istaqama. istiqamah. Yang tambah dua huruf hanya dua bentuk, yaitu taqawwama dan iqtama. Robia yang berikutnya. Rawa. Ini panjangnya ada alifnya. Rawa. Tarabba. Yang satu Rawa, kemudian Arba. Atau dibalik juga ada Arba, yang pantang hamzah dulu. Arba, kemudian Rabba, kemudian Rabba, Tarabba. Ini ada alifnya ya. Rabba, Tarabba. Istarba. Istarba. Yang berikutnya waliya. Aula. Wala atau wala. Wala, tawalla, tawala, istaula, ini yang bisa menerima huruf-huruf tambahan dari mujarrabnya tersebut. Hanya beberapa, karena tadi sesuai dengan makna ataupun penggunaan yang ada dalam bahasa Arab. Kalau yang sudah punya kamus ya, coba nanti dibuka untuk mungkin ya, dari masing bukanya pada mujarrabnya tadi wa'ada, kemudian qama, kemudian rabia, kemudian waliya. Dibuka kamus, mencari kata dalam kamus itu dari mujarrabnya ini. Nah, dari mujarrab nanti di turunannya, kata turunannya atau berikutnya akan disebutkan mazidnya ini. Jadi mencari kata istaqama misalnya, ya dari qama, dari mujarrabnya, tidak akan didapati dari hamzah, dari alif. Tarabba tidak akan ditemui pada huruf ta di kamus ya, buka huruf ta ya, kan kamus kan itu ya a b c d atau hamzah ba ta dan seterusnya, itu tidak akan ditemui dari ta tapi dari mujarrabnya, dari rabia ya. Coba nanti dibuka di kamus, cari melihat dari mujarrabnya tadi wa'ada, qama, rabia, waliya, dan lihat kata sesudahnya akan dijumpai kata-kata ini insyaallah. Walaupun mungkin ini juga tidak secara mutlak pasti ini, artinya mungkin ada yang terlewatkan juga bisa ya, karena tadi yang didapati dari kamus yang disebutkan ini, mungkin dalam penggunaan masih ada bentuk yang lain juga memungkinkan. Ataupun mungkin dari ini juga ada yang jarang digunakan, mungkin juga bisa. Tapi secara umum ini ada digunakan, ada maknanya. Jadi, kalian belajar membuka kamus, mencari kata, kemudian melihat bentuk-bentuknya dari mujarrab ke mazid, atau sebaliknya dari mazid ke mujarrab seperti ini. Kita tambah satu lagi ya, Afwan. Menyelesaikan ini, tamrin yang ketiga. Bayyin, jelaskan al-ma'aniya allati tudhifuha al-ahruful zaidatu fil af'alil atiyati. Jelaskan makna-makna yang ditambahkan oleh huruf-huruf tambahan pada fiil-fiil berikut ini terkait dengan makna. Istakhraja, makna apa ini? At-talab. Istakhraja kemarin pada wazan istaf'ala, ya, salah satu maknanya adalah at-talab. Ini istakhraja, ini makna at-talab, ya, meminta keluar atau mencari, menuntut keluar, ya. Tahannata, apa maknanya? Hanata itu maknanya melakukan dosa, ya. Al-hinsu itu dosa. Hanata mujarotnya itu dosa, melakukan dosa. Tahannata menjauhi dari dosa. Ini pada wazan apa? Tafa'ala. Kemarin pada wazan tafa'ala ada beberapa makna, di antaranya makna tajannub, ya, menjauhi, meninggalkan makna fi'ilnya. Jadi ini makna tajannub, menjauhi dosa, ya, tahannata, menjauhi perbuatan dosa. Ini makna tajannub, ya. Nanti bisa dibuka yang kemarin, ya, makna-makna pada wazan-wazan tersebut. Sajala, ya, maknanya apa ini? Musyarakah, ya. Pada wazan fa'ala kemarin salah satu maknanya musyarakah atau ishtirak, ya, saling berlomba, ya. Sajal itu berlomba, saling berlomba, ya. Kemudian iqtala'a, kemarin sudah ada contohnya iqtala'a pada wazan ifta'ala, ya, makna yang keempat itu makna mubalaghah. Mubalaghah fi ma'nal fi'li, ya, iqtala'a, jadi mencabut, memindah dari tempatnya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan apa, berlebihan, ya. Ini makna mubalaghah. Ishma'azzad, ya, ishma'azzad, wazan apa ini? Wazan yang terakhir tadi pada ruba'i mazid dengan dua huruf tambahan, yaitu if'alalla ishma'azza. Berarti makna apa? Mubalaghah, ya, makna mubalaghah, ya, wazan yang terakhir pada ruba'i mazid tadi, ya. Ishma'azza artinya takut, ya, sangat takut, ya, takut sekali atau benar-benar takut, ya. Mana mubalaghahnya? Ishma'azza. Berikutnya insyaqqa, dari mujarotnya syaqqa. Syaqqa itu membelah, memecah. Syaqqa membelah, memecah. Insyaqqa maknanya menjadi pecah, menjadi terbelah. Berarti makna apa? Mutawa'ah, ya, makna mutawa'ah pada wazan infa'ala, ya. Kemarin wazan infa'ala, ya, salah satu maknanya adalah mutawa'ah, ya. Berikutnya abha, ya. Abha ini wazan af'ala, ya. Wazan af'ala makna, makna yang kedua yang disebutkan pada wazan af'ala, yakni ad-dukhul fi zaman au awil makan. Nah, di sini kaitannya az-zaman, abha, yakni dakhala fi dhuha, masuk pada waktu dhuha. Ini abha, ya, makna dukhul fi zaman, masuk di pada waktunya. Asmara, berbuah, ya, menjadi berbuah, ya. Makna apa ini? Ad-dalalah ala, makna yang kedelapan, ya. Makna yang kedelapan dari wazan af'ala di halaman 33, ya. Ad-dalalah ala annal fa'ila qad sara sahibu syai'in mustaqin minal fi'li. Asmara, makna yang kedelapan sudah ada, asmara. Berikutnya farraha, dari mujarotnya fariha. Fariha itu senang, gembira. Ini fi'il lazim. Fariha itu lazim, senang atau gembira. Dibuat wazan ini menjadi farraha, maknanya membuat senang, membuat gembira. Berarti makna apa? Dari lazim menjadi muta'addi. Farraha ini fi'il muta'addi. Berarti makna ta'diyah. Makna ta'diyah, menjadikan fi'il dari lazim menjadi muta'addi. Dari tidak membutuhkan maf'ul bih menjadi membutuhkan maf'ul bih. Yang terakhir iktala. Mana sudah ada iktala? Makna ista'ala ya. Dan ada dicari, mana sudah ada ya iktala. Pada wazan ifta'ala. Ada yang ditanyakan dari ini? Apa? Kemarin sudah ada ya. Coba nanti dicari. Insya Allah semuanya sudah disebutkan. Jadi tinggal mencari lagi kemarin yang didapatkan. Ya. Kalau ada pewarna itu ya, diwarnai biar jelas wazan-wazannya mana yang kemarin dibahas ya. Tiap wazan dikasih warna, kemudian maknanya dengan berbeda warna, supaya jelas. Jadi mencarinya mudah. Kalau hitam putih semuanya, kalau mencari kadang sulit. Mana yang dimaksud? Dengan tinta warna kan bisa dibedakan. Baik. Ya. Wa'ada ya. Iya. Dibakar terus yang dua terakhir ini ya. Ista'ada ya, ini artinya iu ya, artinya wa'ada dengan dibentuk mengikuti wazan ista'ala, tapi karena ini wawu ya, dan sebenarnya kasrah ya, maka wawunya nanti dia masuk ke ta, sehingga menjadi ita'ada. Jadi wawunya masuk ke ta, ita'ada. Ada lagi? Ya, jadi dibiasakan juga ya, masing-masing juga aktif. Paling tidak tadi ingin mencari dari terjemahan atau merujah dari apa yang sudah disampaikan, dipelajari. Sudah ada contoh-contohnya itu. Yes. Yes. Sesuai dengan wazan-wazannya nanti coba dilihat, dicari kembali, di sana sudah ada. Yes. Jadi supaya lebih bisa paham kalau masing-masing juga aktif, artinya turut murojaah, mengulang kembali, yes, mencari sendiri itu. Yes. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi ini selesai pembahasan tentang mazid dan mujarad, atau mujarad dan mazid ya, dengan ini, dengan tadrib ini. Untuk yang berikutnya itu pembahasan yang sudah berbeda lagi. Ya, assalamualaikum. Untuk kekurangannya, insya Allah ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.